Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allahu iyyakum minad dhalalati wan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi ataukah Ad-Da'wat Dawa. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan sebuah pasal terkait dengan Thagrul Udun, posisi strategis berupa telinga. Pimpinan syaitan yakni iblis memberikan arahan kepada anak buahnya, pasukannya, agar mereka bersungguh-sungguh berupaya semaksimal mungkin dalam menguasai dua telinga. Jangan sampai ada yang masuk melalui telinga seorang hamba, anak Adam, manusia, sedikit pun dari kalamullah, kalamur rasul, ataukah kalam an-nusuha, ucapan orang-orang yang memberi nasihat. Karena kalau sampai ayat-ayat Allah azza wa jalla, sabda rasul alaihi salatu wassalam, ataupun ucapan-ucapan pemberi nasihat didengar oleh telinga manusia, menjadikan para syaitan tidak mampu untuk menjermuskan orang tersebut. Nah, kemudian juga telah kita dengarkan bahwasanya mereka berusaha untuk menggelincirkan akidah, keyakinan Bani Adam, manusia, dengan membisikkan kepada mereka ucapan-ucapan yang telah dipoles, ucapan-ucapan yang telah dijadikan di hadapan pendengaran manusia merupakan ucapan yang baik, ucapan yang memukau, dan ucapan yang sadar ataukah tidak sadar, tanpa sadar manusia tersebut mengikuti dan membenarkannya, sehingga secara pelan-pelan akhirnya manusia ini pun terjatuh dalam penyimpangan. Nah, demikian inilah Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikian itulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari setan-setan dari kalangan manusia, dengan pula setan-setan dari kalangan jin. Masing-masingnya saling membisikkan kepada yang lain dengan ucapan yang telah dihiasi, ucapan yang telah dipoles, dengan tujuan untuk menipu manusia, menyesatkan Bani Adam. Nah, kesimpulan dari yang telah kita lewati bahwasanya syaitan berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai pendengaran manusia agar jangan sampai ada sedikit pun dari perkara-perkara yang memudaratkan mereka dan bermanfaat bagi hamba tersebut. Mereka berupaya semaksimal mungkin, kalau seandainya ya kebobolan suatu ketika telinga manusia mendengar sesuatu yang baik dari ayat-ayat Allah Azza wa Jal, sabda Rasul atau kalamun nusaha, ucapan orang-orang yang beri nasihat, mereka pun berusaha untuk merusak pemahaman dari orang tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iblis beserta anak cucunya dari kalangan syayatin, setan-setan, betul-betul tidak rela kalau seandainya anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam lurus kemudian masuk ke dalam al-jannah menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kalbunya selamat. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita masuk pada pasal berikutnya. Faslun thagrul lisan, terkait dengan posisi strategis berupa lisan. Thumma yaqul, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kemudian dia mengatakan, yaitu pimpinan syaitan, iblis, dia pun mengatakan kepada anak buahnya, kumu ala thagril lisan, kalian kuasai posisi lisan, yaitu lisan manusia. Fa innahu thagrul a'zam, dikarenakan itu merupakan posisi yang sangat besar, posisi yang sangat-sangat bermanfaat. Wa huwa qubalatul malik, dan itu merupakan posisi yang sangat dekat dengan raja, yang sangat ya dipertanggungjawabkan oleh pemiliknya, oleh tuannya. Naam, lisan perkara yang ya tuannya, pemiliknya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jal. Fajruhu alaihi minal kalam ma yadurruhu wala yanfa'u, maka kalian sampaikan, kalian bisikkan, kalian lilitkan pada lisan orang tersebut dari ucapan-ucapan yadurruh, yang akan memudaratkan dia. Wala yanfa'u, yang tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada ya dia. Naam. Wamna'uhu ayajri 'alaihi syai'un mimma yanfa'u, kalian halangi lisan itu, jangan sampai ada sesuatu yang bisa terucap darinya, mimma yanfa'u, sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Apa itu yang bermanfaat bagi ya pemilik lisan? Min dzikrillah ta'ala, Yang pertama, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dihalangi oleh para syaitan, oleh iblis dan ya anak cucunya, agar manusia tidak mampu mengucapkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisannya. Wastighfari, minta ampun beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tilawati kitabih, membaca kitab suci, kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Wa nushihi ibadah, nasihat yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Wa takallum bil ilmin nafi', berbicara, berucap dengan ilmu yang bermanfaat. Wa yakunu lakum fi hadza thagr amrani aziman, dan bagi kalian pada posisi lisan ini tadi, amron, dua perkara aziman yang sangat-sangat besar, dua-duanya ya luar biasa keutamaannya, dua-duanya sangat bermanfaat dan berbobot di sisi para ya setan. La tubaluna bi ayyihima dhafirtum, enggak usah kalian pedulikan mana di antara keduanya yang kalian peroleh, karena dua-duanya ini ya mentas, betul-betul bagus, betul-betul bermanfaat bagi kita. Nah, bagi dia setan dan ya teman-temannya. Apakah dua perkara tersebut? Yang pertama, ahadihima at-takallum bil batil, berbicara dengan kebatilan. Jadi iblis memberikan wejangan kepada anak cucunya agar mereka bisa mengarahkan lisan manusia, bisa berbicara dengan kebatilan. Yang pertama, target utama atau target yang pertama. Fa innal mutakallima bil batil, dikarenakan seseorang yang berbicara dengan kebatilan, akhun min akh min ikhwanikum, merupakan saudara dari saudara-saudara kalian, teman-teman kalian. Wa min akbari jundikum wa a'wanikum, bahkan juga termasuk dari prajurit kalian yang paling besar, yang paling pokoknya, dan juga merupakan ya pembela dan pembantu kalian yang paling berharga dan bermanfaat. Nah, ini satu target mereka, agar manusia dengan lisannya mengucapkan perkara yang batil. Tayyib. Kalau ini tidak berhasil mereka raih, mereka pun berusaha untuk mencapai target yang kedua. Wa tsani asukuti 'anil haqqi, diam dari kebenaran. Diam dari al-haq. Naam. Fa inna sakita 'anil haqqi akhun lakum akhras, dikarenakan orang yang diam dari kebenaran itu merupakan saudara kalian yang bisu. Saudara kalian yang bisu. Kama annal awwal akhun natiq, sebagaimana yang pertama yang berbicara dengan kebatilan itu merupakan saudara kalian yang berbicara, ya. Wa rubbama kana al-akhu tsani, adapun yang kedua yang diam dari kebenaran diistilahkan oleh mereka dengan ya saudara yang bisu. Wa rubbama kana al-akhu tsani anfa'a ikhwatikum lakum, bahkan bisa jadi teman dan saudara kalian yang kedua, yakni orang yang diam dari kebenaran, itu lebih bermanfaat bagi kalian daripada yang pertama. Naam. Terkadang yang diam dari kebenaran itu lebih bermanfaat bagi kalian wahai para setan. Amma sami'tum, tidakkah kalian mendengar qaulan nasih, ucapan orang pemberi nasihat, di mana manusia sang pemberi dari mereka ada yang memberikan nasihat yang juga didengar oleh bangsa jin, naam, yang kafir maupun yang muslim. Al-mutakallimu bil batil syaitanun natiq, yang berbicara dengan kebatilan itu merupakan setan yang aktif, setan yang berbicara. Naam. Wasakitu anil haqqi syaitanun akhras, dan yang diam dari kebenaran itu merupakan setan yang bisu. Ya. Kan lawanannya aktif apa? Pasif. Baik. Setan yang bisu. Nah. Jadi setan itu sebagaimana kita dengarkan dari surat Al-An'am ayat 112, ada dari kalangan jin dan juga ada setan dari kalangan manusia. Kalau ada manusia yang berbicara dengan kebatilan, ya berarti ya setan aktifan itu, setan dari kalangan manusia, saudara dari setan jin. Kalau ada seseorang yang berbicara diam dari kebenaran, berarti dia nang setan yang pasif, ya setan dari jenis manusia, nang yang tidak aktif. Tayyib. Kemudian kata beliau, faribat wasakitu anil haqqi syaitan akhras, setan yang atau seorang yang diam dari kebenaran itu merupakan setan yang bisu. Nah, yang tidak aktif. Dua perkara ini yang menjadi target utama dari ya setan untuk menguasai lisan manusia. Kalau tidak berbicara dengan kebatilan, maka target yang kedua adalah bagaimana supaya manusia ini diam dari kebenaran. Nah, sehingga Rasul alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan kepada kita semua dalam sebuah hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik ataukah diam. Jadi kalau ingin berbicara, ya jangan jadi setan, setan manusia, yakni berbicara yang jelek, tapi berbicara yang bagus. Nah, falyakul khairan, berbicaralah yang baik. Baik. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan berbicaralah, berucaplah dengan qawlan sadida, ucapan yang bagus, ucapan yang lurus, ucapan yang bermanfaat. Nah, ucapan yang hak, bukan ucapan yang batil, ucapan yang rusak. Nah, auliyasmut, kalau tidak mampu berbicara dengan kebenaran, maka hendaklah dia diam. Ya, sehingga yang pertama adalah berbicara dengan kebaikan, dengan al-haq, kebenaran. Watawasau bil-haqi, watawasau bil-sabr. Dalam ayat yang lain, watawasau bil-marhamah. Tayyib. Dan diamnya bukan dari kebenaran. Ya, tapi diamnya dari kebatilan, karena dia tidak bisa berbicara dengan yang baik. Naam, khawatir dia berbicara yang jelek, akhirnya dia pun menahan diri agar tidak mengucapkan sesuatu yang jelek. Tayyib. Sampai-sampai ketika umat muslim, umat Rasul alaihi salatu wasalam, ketika mereka mendapatkan musibah ataupun mendapatkan nikmat, juga dibimbing oleh Rasul alaihi salatu wasalam, jangan sampai yang keluar dari lisannya kecuali al-haq, kebenaran. Sehingga Rasul memberikan bimbingan ketika kita mendapatkan kesenangan, kita membaca doa apa? Ja'far. Kalau kita mendapatkan kesenangan, yang mendapat hadiah jam misalkan, baca apa? Baca apa? Wallahu a'lam. Tayyib. Baca apa Ustaz? Alhamdulillah. Naam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang terucap dari kita. Kalau kita mendapatkan kejelekan, naam, qadarullah ujiannya jelek, ya sudah berusaha semaksimal mungkin menghafal, murojaah, mengulang-ulang, namun qadarullah, ya Allah Ta'ala menakdirkan nilainya jelek, apa yang kita ucapkan? Mas Khalid, nilainya jelek, nilai yang kita ucapkan apa? Gak tahu. Ini siapa? Siapa? Ihsan. Ucapan ihsan apa yang diucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan. Ketika kita mendapatkan manfaat, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak menyenangkan kita, nah, kita ucapkan juga alhamdulillah, ditambahi ala kulli hal. Nah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan. Tayyib. Jadi falyakul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik atau diam. Nah. Sehingga kata iblis, pimpinan para setan dari kalangan jin, berikutnya mengatakan farribat arribat ala hadza thaghri ayyatakallama bil bihaqqin. Maka jaga terus, berusaha terus. Jaga, jaga, bangkit, bangun, bangun, siaga, siaga. Untuk menguasai dan menjaga posisi satu ini tadi berupa lisan. Ayyatakallama bihaqqin, jangan sampai lisan manusia ini bisa mengucapkan kebenaran. Ya, diberikan wanti-wanti, diberikan wejangan, nasihat, ya, agar mereka betul-betul bagaimana, jangan sampai ketiduran, apalagi ngantuk ini. Jangan sampai ngantuk, apalagi ketiduran. Ya, jaga terus, bangkit, siaga, siaga, dan siaga, menjaga agar lisan manusia tidak bisa mengucapkan al-haq, kebenaran. Au yumsika an batil, jangan sampai lisan manusia ini yumsik, menahan dari kebatilan. Ya, jangan sampai mengingatkan dari kebatilan. Ya, dijaga, ditahan lisan dia, jangan sampai mengucapkan kebenaran, jangan sampai menahan dari kebatilan. Tapi kalau bahasa Jawanya kan aroh-aroh, elek-elek gitu ya. Nah, jangan sampai lisan hamba ini, manusia tersebut, ya, memberikan nasihat dan peringatan dari bahaya kebatilan. Wa zayyinu lahu atakallum bil batil bikulli tariqin. Kalian hiasi lisan manusia itu untuk berbicara dengan kebatilan. Ya, dipoles, dihiasi, dijadikan manis ucapan-ucapan jelek bagi orang tersebut, bikulli tariq, dengan segala cara. Ya, dengan segala cara. Kalian usahakan itu. Nah, akhirnya manusia ini pun lebih senang dan lebih menikmati dan merasakan lezat ketika dia mengucapkan sesuatu yang jelek. Ya, terpelanting, kepleset, bumbu dapur keluar. Ya. Nah, main voli, main bola kalah, ya, kebun binatang keluar. Tayyib, lebih asik bagi dia. Lebih nikmat dan lebih marem, puas gitu ya. Kalau suruh mengucapkan ya qadarullah, astagfirullah, la ilaha illallah, kayaknya ada yang ganjel gitu. Tapi kalau udah bumbu dapur, kebun binatang keluar, los plongan gitu. Nah, kalah rapopo penting ya, apa namanya itu, enggak ada beban mental gitu ya. Nah itulah iblis bermain di situ. Wa khawifuhu min at-takallum bil haqqi bi kulli tariq. Kalian takut-takuti dia dari berbicara dengan kebenaran, ya bi kulli tariq, dengan segala cara. Ya kalian takut-takuti dia. Hati-hati loh kalau kamu memberikan nasihat kepada dia, bapaknya itu polisi. Ya, hati-hati loh kalau kamu nasihati dia, bapaknya tentara gitu. Nah, ditakut-takuti. Tayyib. Hati-hati kalau kamu membicarakan ya kejelekan, menasihati masyarakat dari kejelekan, ya kamu akan dikucilkan, ya mereka gede-gede orangnya. Nah, ditakut-takuti dengan segala cara yang bisa dilakukan oleh para anak cucu iblis ini tadi. Nah, akhirnya apa? Ya sudah tadi akhirnya. Imam manusia ini berbicara dengan kebatilan, ya bumbu dapur, kebun binatang, hal-hal yang menyeret kepada dosa, lebih suka atau lebih dia naam, ganduring untuk dia ucapkan, ataukah yang kedua, akhirnya manusia ini pun diam dari mengucapkan kebenaran. Ya. Tayyib. Tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau menyampaikan nasihat, tidak mau menyampaikan perkara-perkara yang bermanfaat. Nah, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, kata iblis selanjutnya, pimpinan syaitan, sang komandan pang atau panglima perang dari kalangan syaitan. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, ya bunai, wahai anakku, wahai anak-anakku, anna thagrul lisan, bahwasanya lisan, huwalladzi uhliku minhu bani Adam, itulah sesuatu yang aku berhasil membinasakan anak keturunan Adam. Lisan berhasil ya disusupi oleh para syaitan sehingga bani Adam pun naam tergelincir binasa. Tayyib. Wa akubbuhum minhu ala manakhirihim finnar, dan aku berhasil menyebabkan anak cucu Adam dilemparkan, diseret ke dalam api neraka dengan ditarik ya hidung-hidung mereka. Ya ini dihinakan. Nah, ditarik hidung-hidung mereka. Tayyib. Sebagai bentuk penghinaan dan perendahan kepada orang tersebut, ditarik hidungnya, lemparkan ke dalam neraka. Tayyib. Fakam li min qatil. Lihatlah wahai anak buahku, kata iblis. Betapa banyak li min qatil dari kalangan bani Adam yang terbunuh ya melalui tanganku ini disebabkan aku. Mereka binasa, mereka tercebur dalam neraka. Wa asir, dan mereka tertahan. Wa jarih, ataukah minimalnya mereka luka-luka. Akhadtuhu min hadza thagr, yang aku berhasil menguasai mereka semua ya melalui naam anggota tubuh mereka berupa lisan. Nah, diistilahkan dengan apa? Daging tak bertulang. Ya, inilah lisan, lidah, tayyib, yang mengucapkan apa saja yang diinginkan oleh tuannya, oleh manusia. Tayyib. Kata iblis selanjutnya, panglima perang dari kalangan syaitan, wa usikum biwasiatin, dan aku akan berikan wasiat kepada kalian dengan sebuah wasiat. Fahfaduha, kalian ingat-ingat, kalian hafal. Jangan sampai sekali-kali kalian melupakannya. Apa itu wasiatnya? Liyamtiq ahadukum ala lisani akhihi minal insi bil kalimah. Hendaklah salah seorang dari kalian berbicara melalui lisan saudaranya yakni dari kalangan manusia, dalam bahasa kita ya setan dari kalangan manusia, bil kalimah, dengan sebuah ucapan. Ya, jadi setan-setan dibimbing, diarahkan, diberikan wasiat oleh iblis agar mampu menyusup ke lisan dan lidah manusia, sehingga manusia ini pun bisa berbicara dengan sebuah ucapan yang jelek, yang menyesatkan, ucapan yang membinasakan. Setelah itu apa? Ya, wa yakunul akhir 'ala lisani sami'. Setan yang lain jangan ikut di sini semua, tapi ambil posisi yang lain, yakni mempengaruhi dan menguasai para pendengar yang mendengarkan ucapan orang tersebut. Naam. Fayantiqu biistihsaniha wa ta'dhimiha wa ta'ajjubi minha. Akhirnya yang satu yang berbicara yang telah dikuasai oleh setan tadi, dia mengucapkan suatu kejelekan, ya, yang dianggap oleh temannya yang juga sudah dikuasai oleh setan lainnya, menganggap ucapan itu baik, menganggap ucapan itu mulia, agung, ya, dan mereka sampai apa, terkesima, kagum, tayyib, takjub, heran dengan ucapan yang disampaikan oleh teman satunya ini tadi. Nah, jadi kayak sistem intelijen gitu ya, yang satu provokasi membakar di sini, yang lainnya nah di tengah-tengah kayaklah rame mancing gitu. Nah, padahal nanti ketika sudah berkecamuk ya, para intel ini kabur duluanan gitu. Tayyib, mereka cuci tangan enggak kena apa-apa, yang terkena ya masyarakat yang tidak tahu apa-apa tadi. Lah inilah perbuatan dari setan. Naam. Wa yatlubu min akhihi i'adataha. Dan jadikan oleh kalian orang yang mendengar tadi agar dia minta kepada yang mengucapkan, temannya dia yang mengucapkan tadi, agar mengulanginya kembali. Kok bagus banget coba diulangi. Iya. Saya kok mendengar bumbu dapur asing banget, coba diulangi lagi ya Nino. Iya, ada nama bunbin yang asing banget, coba ulangi lagi. Nah, kayaknya bagus banget itu. Tayyib. Memanggil temannya dengan ucapan-ucapan yang kayak ya gaul gitu. Ya coba diulangi lagi. Saya belum pernah dengar. Nah. La haula wala quwata illa billah. Yang berbicara sudah dikuasai oleh syaitan, yang mendengar juga sudah dikuasai oleh syaitan. Berhasillah iblis dalam memberikan wasiat kepada para pasukannya dari kalangan setan-setan jin. Tayyib. Wa kunu a'wanan 'alal insi bi kulli tariqin. Jadilah kalian penolong-penolong, pembantu-pembantu 'alal insi untuk membinasakan manusia bi kulli tariq, dengan segala cara. Yani diwasiati oleh nenek moyang ini tadi, ya, agar mereka saling bahu membahu, naam, topang menopang, bantu membantu. Kalau yang satu sudah menguasai orang berbicara, yang satu jangan berebut, ya, menguasai orang yang mendengar, kan gitu. Nah, wadkhulu 'alaihim min kulli bab. Masuklah kalian atas mereka, atas manusia, mengkul libab, dari setiap pintu, dari setiap penjuru. Ya, kalau gagal dari satu cara, maka mereka pun akan menempuh cara yang lain. Kalau mereka gagal dengan dua cara, mereka pun akan menempuh cara yang ketiga terus. Ya, wejangan dari nenek moyang mereka, namanya iblis. Waq'udu lahum kulla marsad. Duduklah kalian, siagalah kalian untuk mengawasi manusia, kulla marsad, pada setiap posisi yang bisa digunakan untuk mengintai. Ama sami'tum qasami. Tidakkah kalian semua mendengar sumpahku? Alladhi aqsamtu bihi li rabbihim, yang aku telah jadi, yang aku telah bersumpah dengannya kepada Rabb mereka, yakni Allah Azza wa Jal. Haitsu qultu, ketika aku dulu pernah mengatakan bersumpah di hadapan Rabb mereka, fa bima aghwaitani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, ayat Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 menghikayatkan ucapan dari iblis, nenek moyang setan. Nah, di mana iblis telah bersumpah dahulu, fa bima aghwaitani, maka dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, wahai Rabb kami, wahai Allah, ya Allah, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, sungguh-sungguh aku akan ya berusaha memalingkan mereka, siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Setan atau iblis betul-betul akan berupaya memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Summala'atiyannahum, kemudian sungguh-sungguh aku akan mendatangi mereka, min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dan dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dan demikian pula dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau wahai Rabb kami tidak mendapati kebanyakan dari mereka sebagai orang-orang yang syukur, sebagai orang-orang yang taat. Sumpah dari iblis ya dahulu awal-awal na'am diusir dari dalam surga, kemudian diingatkan kembali kepada anak cucunya dari kalangan setan ya, agar mereka betul-betul mewujudkan sumpah serapah janji ya, na'am, bahkan mungkin nazar gitu ya, dari iblis untuk menyesatkan setiap Bani Adam yang terlahir ke muka bumi ini. Tayyib, kita dengarkan azan dulu. Kita nahan pending sebentar. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berikutnya, menghikayatkan ucapan iblis pimpinan para syaitan. Iblis kemudian mengatakan, awama tarawni qad qa'attu libni adam biturqihi kulliha. Bukankah kalian semua telah melihatku bahwa sungguh-sungguh aku telah berusaha untuk menggelincirkan Bani Adam dengan segala cara. Fala yafutuni min tariqin illa qa'attu lahu bi tariqin ghairi. Tidak ada yang luput dariku sebuah cara, melainkan aku menempuh cara yang lain untuk menyesatkan manusia dengan ya cara yang berikutnya. Hatta usiba minhu hajati au ba'daha, sampai aku berhasil menunaikan, menancapkan hajatku pada dia, ataukah minimalnya adalah sebagiannya. Waqad hadzarahum dzalika rasuluhum, dan sungguh-sungguh Rasul mereka, ya Nabi aku Muhammad alaihi salatu wassalam, telah memperingatkan mereka, manusia, Bani Adam, akan perkara tersebut. Wa qala lahum, Rasul mereka pun mengatakan kepada mereka, kepada manusia, kepada umatnya. Kata Rasulullah, memberikan wejangan kepada manusia yang hidup di kala itu sampai yang hidup di akhir zaman nanti. Inna syaitan qad qa'ada libni adam biturqihi kulliha. Sesungguhnya syaitan telah berusaha untuk menguasai Bani Adam, manusia, dengan segala cara. Wa qa'ada lahu bi tariqil Islam, setan berusaha menyesatkan manusia dari jalan keislaman. Faqal, setan pun mengatakan, atuslim wa tadharu dinaka wa dina abaik, apakah kamu mau masuk Islam kemudian kamu meninggalkan agamamu, meninggalkan agama nenek moyangmu, meninggalkan agama warisan leluhurmu. Fakhalafahu aslam, ternyata anak Adam ini tadi menyelisih setan dan masuk Islam. Akhirnya setan faqa'ada lahu bi tariqil hijrah, setan berupaya menempuh jalan yang lain dari jalan hijrah, meninggalkan kampung jelek menuju kampung yang baik, kebiasaan jelek menuju kebiasaan baik. Faqal, setan pun mengatakan, membisikkan hal yang tidak baik, menakut-nakuti anak Adam, atuhajir wa tadharu ardaka wa sama'aka, apakah kamu mau hijrah, apakah kamu mau meninggalkan ya bumi pertiwimu, meninggalkan langitmu, meninggalkan kampung halamanmu. Fa khalafa wa hajar, ternyata anak Adam ini pun menyelisih setan dan melakukan hijrah, pindah tempat menuju negeri yang lebih baik, menuju kampung yang banyak orang-orang soleh di situ. Akhirnya setan pun faqa'ada lahu bi tariqil jihad, berusaha menyesatkan Bani Adam melalui jalan yang lain dari jalan berupa jihad. Faqal, dia pun mengatakan, atu jahid, apakah kamu mau pergi berjihad melawan orang-orang kafir? Fatuktal, sehingga kamu nanti akan terbunuh, akan mati ya. Fayuk samul mal, sehingga hartamu yang banyak itu akan dibagi-bagi jadi harta warisan, kamu tidak menikmatinya. Wantungkah huzaujah, kalau kamu mati istri makan dinikah oleh orang lain, ditakut-takuti oleh syaitan. Ya, ternyata anak Adam ini pun tetap memilih jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, pergi berperang, menegakkan kalimatullah melawan orang-orang kafir. Tayyib. Ini menunjukkan bahwa setan betul-betul berusaha semaksimal mungkin menempuh berbagai macam jalan yang bisa mereka tempuh untuk menyesatkan, menggelincirkan Bani Adam. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Nah, kata iblis selanjutnya, faha kada faq'udu lahum bikulli tariq bikulli turqil khair, maka demikian inilah, faq'adu atau faq'udu, maka berupayalah kalian dengan semua jalan-jalan dari jalan-jalan kebaikan. Kalian kuasai semuanya itu. Jangan sampai manusia berhasil menempuh jalan kebaikan tersebut. Fa idza arada ahaduhum ayyata saddaq, kalau seandainya ada salah seorang dari mereka, dari kalangan manusia ingin bersedekah, faq'udu lahu ala tariqi shadaqah, kalian harus menghadang dia untuk membisikkan kejelekan, menakut-nakuti dia dari jalan sedekah. Wa qul lahu fi nafsi, kalian bisikkan kepada orang tersebut, atau khrijul mal, apakah kamu mau mengeluarkan hartamu ini, apakah kamu ingin bersedekah mengeluarkan sebagian hartamu ini, fatabqa mithla hadza sa'il, sehingga nantinya kamu akan menjadi orang yang minta-minta di jalan tadi. Ya, karena kamu jadi fakir, kamu jadi miskin, kamu jadi pengemis. Apakah kamu mau seperti itu? Dibisikkan yang jelek-jelek oleh setan. Wa tasiru bimanzilati, akhirnya nanti kamu menjadi seperti pengemis tadi. Anta wa huwa sawa, kamu dengan dia sama kedudukannya. Ya, berarti ini ada orang datang, ya pengemis gitu ya. Ya, orang ini memberikan apa namanya, ya sedikit dari apa yang dia punya, dibisik oleh setan. Apakah kamu mau memberikan sedekah infak kepada pengemis tersebut, sehingga nanti kamu juga akan menjadi seperti pengemis, kamu posisinya seperti dia, kamu dengan dia sama posisinya, sama-sama jadi pengemis, ya, dibisikkan yang jelek-jelek oleh setan. Awama sami'tum ma alqaitu 'ala lisani rajulin sa'alahu akhar ayyatasaddaqu 'alaihi. Apakah kalian tidak mendengar wahai para prajuritku, kata iblis, ma alqaitu 'ala lisani rajulin, yang aku bisikkan melalui lisan seseorang yang dia diminta oleh orang lain agar dia bersedekah kepadanya. Faqal, akhirnya dia pun mengatakan, hiya amwaluna, semuanya adalah harta-harta kami, harta-hartaku sendiri, ya, duit-duitku dewi, barang-barangku dewi. In a'tainakumuha sirna mithlakum, kalau aku berikan kepada kalian, kalau aku memberi sesuatu pada kalian, kepada para pengemis, meminta-minta, sirna mithlakum, nanti kami akan menjadi seperti kalian. Ya, maka saya pun enggak mau seperti itu. Tayyib. Waqudu lahu bi tariqil hajji, kata iblis selanjutnya, dan berusahalah kalian menggelincirkan manusia dari jalan kebaikan berikutnya berupa jalan haji. Faqulu, kalian sampaikan, bisikkan kepada orang tersebut, tariqah makhufah musyqah, hati-hati melakukan perjalanan haji itu, ya, menakutkan. Naik pesawat kalau sekarang, nanti kalau jatuh seperti kecelakaan kemarin gimana? Anak istrimu ketinggal semua. Musyqah, memberatkan, ya, panas, haus, ya, di baterai matahari, taib, dan seterusnya. Ya ta'arradu salikaha litalafin nafsi wal mal. Naam. Ya ta'arradu salikaha litalafin nafsi wal mal. Orang-orang yang melakukan perjalanan haji, berarti dia membinasakan dirinya dan hartanya. Dibisikkan yang jelek-jelek oleh setan. Wa hakadza faq'udu 'ala sa'iri turqil khair. Demikian inilah kalian wahai para prajurit yang setia, untuk menggelincirkan, berusaha menggelincirkan manusia Bani Adam, ala sa'iri turqil khair, dari jalan-jalan kebaikan. Bitanfir, dengan melarikan orang tersebut dari jalan kebaikan tersebut. Wa dzikri su'ubatiha, dan mengingatkan kepada dia, ya, kesulitan-kesulitan yang akan dia dapati. Naam. Wa afatiha, perkara-perkara yang akan luput kalau dia lakukan kebaikan tersebut. Tsummaq'udu lahum 'ala turqil ma'asi. Kemudian jangan lupa kalian untuk berusaha melalui jalan berikutnya, yakni jalan berupa kemaksiatan. Nah, kalau dengan jalan-jalan kebaikan dikendor-kendori, ditakut-takuti, gagal, mereka pun berusaha, nah, dari berupa kejelekan, kemaksiatan. Fahasinuha fi ayuni bani Adam, kalian jadikan, kalian perindah kemaksiatan itu di mata-mata bani Adam. Wazayyinuha fi qulubihim, kalian hiasi kemaksiatan-kemaksiatan itu pada kalbu-kalbu bani Adam. Waj'alu akbaru a'wanikum 'ala dzalika an-nisa, dan kalian jadikan yang paling terbesarnya yang akan membantu dan menolong kalian untuk menyukseskan program ini adalah dari kalangan para wanita. Ya, jadi para wanita direkrut oleh oleh para setan berdasarkan, ya, komando khusus dari panglima mereka berupa iblis. Fa min abwabihinna fadkhulu 'alaihim, maka melalui pintu-pintu wanita, melalui pintu-pintu para wanita, fadkhulu 'alaihim, masuklah kalian untuk, ya, membinasakan manusia. Fa ni'mal qaum hunna lakum, sebaik-baik masyarakat bagi kalian itu adalah mereka, yakni para wanita. Sehingga, ya, sebagian salaf dahulu mereka sangat-sangat khawatir dan ketakutan kalau dititipi seorang wanita, meskipun wanita itu berupa budak yang sangat hitam kulit warna kulitnya, yang sangat jelek wajahnya. Nah, karena yang namanya wanita kalau sudah keluar dari rumah, ya istasyrafa syaitan, dijadikan indah oleh syaitan. Naam, dilihat dari buka dari depan ya aduhai, dari belakang ya berakhiran hai semua. Naam, dijadikan indah oleh syaitan. Dia tidak khawatir kalau dititipi dengan harta, namun sangat-sangat khawatir kalau dititipi seorang wanita. Naam. Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasallam juga memberikan wasiat, wajangan nasihat kepada umat ini, umat Islam. Ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnat bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati kalian dari yang namanya dunia ini dan hati-hati kalian dari yang namanya wanita. Karena sesungguhnya ujian yang membinasakan masyarakat Bani Israel yang pertama kalinya itu adalah melalui ya para wanita ini tadi. Sehingga iblis pun memberikan ya naam briefing khusus kepada para pasukan-pasukan khusus dari kalangan setan ini tadi untuk menjadikan para wanita sebagai pendukung dan penolong dan pembantu mereka untuk mensukseskan program tersebut. Summal zamu thagral yadaini warijlain. Kemudian setelah itu kalian pegang erat-erat, kalian kuasai kedua tangan orang tersebut dan kedua kakinya. Famna'uha, kalian halangi kedua tangan dan kaki orang tersebut. Antabatisha bima yadurukum wa tamshi fihi, dari memegang sesuatu yang akan mencelakakan kalian, ini memegang yang baik-baik, wa tamshi fihi, dan kakinya melangkah menuju perkara-perkara yang akan mencelakakan kalian, ini melangkah menuju perkara yang baik-baik. Na'udzubillahi na'am minasyaitonir rajim. Kita berlindung dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan dari setan-setan yang terkutuk. Nas'alullah salamatul afiyah. Wallahu alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.